إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله. Kita teruskan kembali pembahasan kita Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih di Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan kita masih dalam pembahasan pada kitab Shalah, yaitu tentang salat-salat sunnah. Babun fi salati tatawwu', bab pada salat sunnah. Dan yang telah kita bahas yang diantaranya itu bab fi salatul witr wa ahkamiha, bab tentang salat witir wa ahkamiha dan hukum-hukum yang berkaitan tentang salat witir. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab fi salatit tarawih wa ahkamiha. Bab fi salatit tarawih wa ahkamiha, tentang salat tarawih dan hukum-hukum yang berkaitan tentang tarawih. Qala hafizahullah taala babun fi salatit tarawih wa ahkamiha, bab pada salat tarawih wa ahkamiha. Salat tarawih adalah merupakan salat yang disyariatkan. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, mimma syara'ahu nabiyul huda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi syahr mubarak, fi syahr ramadan al mubarak, salatut tarawih. Dikatakan hafizahullah taala bahwa yang termasuk dari syariatkan nabiyul huda, nabi yang mendapatkan petunjuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fi syahr ramadan, pada bulan ramadan al mubarak, yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu salat at-tarawih. Wahya sunnatun mu'akkadah, bahwa salat tarawih adalah merupakan salat yang sunnah ditekankan. Wa summiya tarawih li'anna an-nas kanu yastarihuna fiha baina kulli arba'i raka'at, karena orang-orang dinamakan tarawih. Summiya tarawih li'anna an-nas, karena orang-orang kanu yastarihuna fiha, beristirahat. Baina kulli arba raka'at, setiap selesai 4 rakaat istirahat. Li'annahum kanu yutiluna shalah, karena mereka memanjangkan salat tarawih. Hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa summiyat, dinamakan salat fil jamaah fi layali Ramadan at-tarawih li'annahum awwal majtama'u 'alayha kanu yastarihuna baina kulli taslimatain. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, summiyat, dinamakan as-salat fil jamaah, salat secara berjamaah, fi layali Ramadan, pada malam-malam hari pada bulan Ramadan, at-tarawih, tambahkan tarawih, li'annahum awal majtama'u 'alaiha, pertama kali yang mengumpulkan ketika melaksanakan salat tarawih, kanu yastarihun, mereka beristirahat, baina kulli taslimatain, setiap selesai 2 rakaat. Ini dinamakan salat tarawih, kanu yastarihun, mereka beristirahat. Dan salat tarawih juga termasuk dari salat qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam. Dan di dalam melaksanakan salat malam itu melaksanakan dengan yutiluna shalah, memanjangkan salat sehingga beristirahat setiap 4 rakaat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, istirihun. Karena afdal dalam melaksanakan qiyamul lail adalah dengan dipanjangkan, apabila hal ini tidak memberatkan kepada makmum yang di belakangnya. Dan orang-orang yang melaksanakan sholat dengan super cepat, sholat tarawih, mereka tidak melaksanakan dengan tumaninah, dan juga mereka tidak ada jeda untuk istirahat, sehingga melaksanakan sholat dengan begitu cepatnya. Dan di sana tidak ada khusyuk, tidak ada khusyuk dalam melaksanakan sholat. Dan keutamaan di dalam melaksanakan sholat tarawih, sholat tarawih termasuk dari qiyamul lail. Nabi SAW mengatakan, afdalus shalah ba'dal maktubah qiyamul lail, afdalnya salat setelah salat wajib yaitu salat malam. Dan salat tarawih termasuk dari salat malam. Nabi SAW mengatakan sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama ramadan, barang siapa yang melaksanakan salat qiyamul lail pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang terdahulu. Di dalam hadis ini bahwa qiyamul lail, menghidupkan malam, terutama ketika pada bulan Ramadan, termasuk dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salat, kemudian membaca Al-Qur'an, perbanyak zikir, berdoa, dan juga melaksanakan qiyamul lail, walaupun salat setelah salat isya di awal lail atau di akhirnya, itu mereka akan mendapatkan keutamaan yang diantaranya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala hafizahullahu taala, wa fi'luha jama'atan fil masjid afdal. Dan mengerjakan salat tarawih secara berjamaah fil masjid afdal. Di masjid maka itu afdal. Ini pendapat dari jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa afdal di dalam melaksanakan salat tarawih yaitu secara berjamaah fil masjid. Secara berjamaah di masjid. Dan ada mereka yang mengatakan, di antara para ulama yang mengatakan bahwa afdal di dalam melaksanakan salat tarawih di rumah. Mereka berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Sebaik-baiknya salat seseorang itu di rumahnya kecuali salat wajib. Dan salat tarawih termasuk dari salat sunnah, sehingga afdalnya di rumah. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa di sana terdapat dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang insyaallah kita akan baca, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat at-tarawih qiyamul lail di masjid dengan para sahabatnya. Sehari, dua hari, semakin banyak manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam takut diwajibkan kepada mereka, sehingga Nabi meninggalkannya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka dihidupkan kembali sunnah seperti ini. Ini salat qiyamul lail, salat Ramadan, salat tarawih pada bulan Ramadan secara berjamaah. Yaitu berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansarif, barang siapa yang salat malam qiyamul lail ma'al imam, salat tarawih, hatta yansarif, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lail, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala, yaitu mendapatkan pahala qiyamul lail secara penuh. Ini keutamaan salat secara berjamaah bersama imam. Wa qala hafizahullahu taala, wa fi'luha jama'atan fil masjid afdal. Ini qaul jumhur ulama. Faqad shallaha an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ashabihi fil masjid layali. Bahwa Nabi sallallahu wasallam pernah melakukan dengan para sahabatnya fil masjid, di masjid layali, selama beberapa malam. Tsumma ta'akhkhara 'ani shalati bihim. Kemudian Nabi sallallahu wasallam di hari berikutnya tidak salat bersama mereka. Khaufan min an tufrada 'alaihim. Ditakutkan, diwajibkan kepada mereka. salat tarawih tadi, qiyamul lail tadi. Kama thabata fi sahihain an Aisyah, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin, salat di masjid pada suatu malam. Wa shalla bi salatihin nas, kemudian orang-orang para sahabatnya menjadi makmum di belakangnya. Thumma shalla min al-qabilah, kemudian Nabi salat di malam berikutnya. Wa kathurun nas, kemudian orang semakin banyak. Thumma ijtama'u min al-lailati ats-tsalitsah aw ar-rabi'ah, kemudian para sahabat berkumpul ingin melaksanakan salat kembali. Saya berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail pada malam yang ketiga atau malam yang keempat. Falam yakhruju ilaihim, Nabi tidak keluar, tidak salat dengan para sahabatnya. Falamma asbaha, ketika pada pagi harinya, qala qad ra'aitu, sungguh aku telah melihat, alladhi sana'tum, apa-apa yang kalian kerjakan. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufridu alaikum, dan tidak ada yang melarangku dari keluar bersama kalian untuk melaksanakan salat bersama kalian, illa anni khashitu an tufrida alaikum, sesungguhnya aku takut akan diwajibkan kepada kalian, akan diwajibkan kepada kalian. Wa dzalika fi ramadhan, dan itu terjadi pada bulan Ramadhan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan ditakutkan akan diwajibkan kepada mereka. Wa fa'alaha sahabatuhu min ba'dihi wa talaqqat hal ummah bil qabul, kemudian setelah Nabi sallallahu wasallam wafat, para sahabat mengerjakan kembali salat tarawih pada bulan Ramadan secara berjamaah, dan orang-orang menerimanya. Orang-orang menerimanya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam hatta yansarif, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lail, maka akan dicatat pahalanya dia mengerjakan qiyamul lail. Ini keutamaan di dalam melaksanakan salat berjamaah bersama imam. Dan salat berjamaah bersama imam akan timbul nasyat, semangat dalam ibadah. Nah, dalam melaksanakan qiyamul lail, baik di awal lail atau di akhir lail. Baik di awal lail atau di akhir lail. Wa fi akhir lail fa afdal. Limadha? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama'i dunya fi kulli lailah. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi setiap malam. Di sepertiga malam. Sehingga bagi mereka yang mampu untuk melaksanakan qiyamul lail di akhir malam, fahuwa afdal. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alaih. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man qama ramadhan, barang siapa yang melaksanakan qiyam ramadhan, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, غفر له ما تقدم من ذنبه. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Nah, hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa hiya sunnatun thabitatun la yanbaghi lil muslim tarkuha. Ini bahwa salat tarawih merupakan sunnah thabitah. Sunnah yang hadisnya, dalilnya itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu hadis Abi Hurairah yang tadi kita sebutkan, man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ini keutamaan dalam melaksanakan qiyamul lail. Sehingga keutamaan dalam bulan Ramadan itu banyak sekali, di antaranya adalah qiyamul lail dan hadis yang semena dengan hadis ini, itu semuanya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis kedua, man qama ramadan. Hadis ini, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang berikutnya, man qama lailatul qadri. Barang siapa yang qiyamul lail dan mencari malam lailatul qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih pada bulan Ramadan, maka sepatutnya seseorang untuk semangat dalam ibadah di awal Ramadan sampai di akhir Ramadan. Di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Bahkan qiyamul lail di sini bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Karena qiyamul lail bisa dilakukan pada setiap malam. Dan Nabi alaihissalatu wassalam di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ay al-ashr awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlihi. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, Aisyah mengatakan bahwa Nabi sallallahu wasallam syadda mi'zarahu, yakni jadda, wajtahada fil ibadah, semangat dalam ibadah. Dikatakan syadda mi'zarahu yaitu semangat dalam ibadah, meninggalkan istrinya, yakni menghidupkan pada malam harinya. Sebagian dalam hadis sebutkan ahya lailahu jadda, dalam riwayat Muslim jadda wa shadda al-mi'zar wa aiqadha ahlahu, dan Nabi alaihissalatu wassalam menghidupkan malam harinya dengan qiyamul lail, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika pada bulan Ramadan, terutama di 10 hari pada bulan Ramadan, itu harus lebih semangat. Kebanyakan orang ketika awal Ramadan salat tarawih penuh. Ketika pertengahan, kemudian di akhir-akhir sudah sepi. Yang asalnya 10 saf, kadang 5 saf, kadang 6 saf. Nah, berkurang. Kenapa? Mereka sibuk untuk membeli pakaian yang nanti akan dipakai pada hari Idul Fitr. Yang akan dipakai nanti hari Id. Sehingga jangan disibukkan dengan membeli pakaian ketika di akhir-akhir bulan Ramadan. Karena membeli pakaian bisa di bulan-bulan yang lain sebelumnya, bisa agar tidak mengganggu qiyamul lail. Agar tidak mengganggu qiyamul lail, salat tarawih. Nah, kemudian di dalam melaksanakan salat tarawih, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, yakni kepada para sahabatnya di dalam mencari malam Lailatul Qadar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faltamisuha fil ashra." Kalian carilah di 10 hari pada bulan Ramadan. Sehingga di dalam melaksanakan qiyamul lail salat tarawih pada malam 20 sepi. Malam 21 ramai. Malam 22 sepi lagi. Malam 23 ramai. Malam 27 ramai sekali. Sehingga mereka hanya mencari ganjil-ganjilnya saja. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa iltamisuha, cari oleh kalian terutama di bulan-bulan tanggal-tanggal yang ganjil. Akan tetapi kita di dalam melaksanakan qiyamul lail laksanakan secara keseluruhan. Nah, jangan hanya malam ganjilnya saja pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Laksanakan secara keseluruhan. Nah, karena bulan bisa saja 29, bisa saja 30 hari. Nah, sehingga laksanakan, jangan hanya pilih-pilih di dalam melaksanakan qiyamul lail tanggal 21 ramai, tanggal 22 di akhir Ramadan itu berkurang. Akan tetapi dalam melaksanakan qiyamul lail laksanakan terus menerus. Nah, kalau seseorang ketika melaksanakan qiyamul lail tentunya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu wasallam, disebutkan wa ahya lailahu, Nabi menghidupkan malam harinya itu secara keseluruhan. Nah, menghidupkan malamnya secara keseluruhan pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, ahya lailahu. Tidak memilih 21 semangat, tanggal 22 tidak semangat. Tetapi seseorang untuk semangat dalam ibadah baik pada bulan, baik pada tanggal yang ganjil ataupun tanggal yang bukan ganjil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan qiyamul lail terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi mengatakan, Aisyah mengatakan, wa aiqadha ahlahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membangunkan keluarganya. Istri-istrinya dibangunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika pada bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dibelenggu. Dibuka pintu surga. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Dan syaitan dibelenggu. Dan ini pada bulan Ramadan. Dan dilipat gandakan pahala ketika beribadah pada bulan itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ramadan ila Ramadan makaffaratu lima bainahuma. Satu Ramadan ke Ramadan yang lain termasuk dari penghapus dosa. Sehingga banyak sekali di dalam melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan itu menjadi penghapus dosa. Berpuasanya menjadi penghapus dosa. Qiyamul lail yang menjadi penghapus dosa. Mencari malam Lailatul Qadar yang di sana khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, itu juga termasuk dari penghapus dosa. Sehingga ketika Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apabila aku mengetahui itu malam pada bulan pada hari itu adalah merupakan malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Ucapkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan istri-istrinya. Nah, dikatakan oleh para ulama bahwa seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama bersama istrinya, dan ini disunnahkan di setiap malam. Nabi alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahimahullahu rajulan qama min al-lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadha fi wajhiha al-ma'. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu wasallam mengatakan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang dia melaksanakan qiyamul lail wa ayqadha imra'atahu, membangunkan istrinya, fa shallat, dan istrinya pun ikut salat. Fa in abat, apabila istrinya enggan dibangunkan untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan qiyamul lail, dia enggan, nadha fi wajhihal ma, dipercikan di kepalanya dengan air supaya bangun. Wa rahimahullah muratan, semoga Allah merahmati seorang wanita, qamat minal lail fa shallat, dia melaksanakan qiyamul lail, wa aiqadat zaujaha fa shalla, dan dia membangunkan suaminya dan suaminya pun ikut salat. Fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma, apabila suaminya enggan, dipercikan di wajahnya dengan air. Nah, hadis ini tentang keutamaan seseorang salat juga berjamaah dalam melaksanakan qiyamul lail, agar sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesempatan terutama ketika bulan Ramadan, pahala yang dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasalam menghidupkan malam, membangunkan istri-istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga seorang istri apabila dibangunkan malam, dipercikan wajahnya, maka dia jangan marah. Kenapa? Karena suaminya ingin membangunkan agar bisa beribadah bersama-sama dalam melaksanakan qiyamul lail, terutama di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Nah, baik. Pembahasan berikutnya yang berkaitan tentang adat bilangan rakaat pada bulan Ramadan, pada salat tarawih pada bulan Ramadan, insyaallah taala kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahu, subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaihi, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.